Mitra bisnis reformasi yang terjadi di negara kita dinilai telah salah arah oleh pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Menurutnya, blueprint reformasi yang dulu muncul saat era Orde Baru jatuh tidak menghendaki situasi terjadinya berbagai kericuhan serta kegaduhan seperti yang saat ini tengah marak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bisa Bapak contohkan salah satu masalah yang mengakibatkan reformasi kita salah arah, Pak? Kalau saya kebetulan mimpin organisasi karate yang terbesar, INKAI, gitu. Ini miniatur dari kultur yang anda ceritakan reformasi nasional kayak gitu. Bagaimana mengubah kultur itu kan gak mudah juga gitu. Jadi saya pasangi poster besar-besar. Kami memerlukan sumbangan dana dan materi. Kalau tidak punya dana materi, sumbanglah keahlian karate, gitu kan? Kalau tidak punya keahlian karate, sumbanglah pikiran, tenaga dan waktu untuk kita semua. Kalau tidak punya tenaga dan waktu dan pikiran, sumbanglah dengan doa. Kalau semuanya tidak punya dan tidak bisa menyumbang, sumbanglah dengan tutup mulut. Orang Indonesia ini kan bisa aja mengecam aja, maki-maki aja, nyala-nyalain orang gitu. Jadi kalau diam mulutnya diplester itu sudah merupakan sumbangan gitu. Jadi berbagai masalah yang saat ini muncul ke permukaan sama seperti sampel yang barusan Bapak sebutkan ya, Pak Hermawan? Nah, iya. Iya, ini makanya ini kan miniatur dari situasi nasional gitu. Orang mending celometan kalau dengerin talk show, jangankan di radio lebih ngaco lagi gitu, di TV juga gitu kan gitu. Iya, parsial, celometan, yang penting orang asal ngomong, nyalahin orang yang kayak gitu, ini gitu. Dan orang gak ngerti, ikut ngomong, segala macam kayak gitu. Kalau Anda tanya orang-orang yang mengawali gagasan-gagasan itu sejak awal, termasuk saya misalnya ya, kita ini menyesalnya apa? Nyesel kita lepasin kekuasaan itu ke tangan orang-orang yang gak bertanggung jawab. Seperti saya dulu kan berpikir bahwa semua orang di Republik ini kalau dapat kesempatan pegang kekuasaan akan berbuat baik pada masyarakat gitu. Ternyata enggak kan. Demikian Hermawan Sulistyo, Sedin dan Natasha.